ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، حاضرين dan hadirat hafizakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, hidayah dan taufik, sehingga kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi, untuk kita mendengarkan sebagian dari kalam Allah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk kita bersama-sama menambah ilmu, juga menambah iman dengan berbagai kebaikan yang kita akan dapatkan di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ikhwani fil din, jazakumullah. Tidak lupa ucapan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum pada panitia yang bantu tersenggaranya acara yang semoga diberkahi Allah ini, juga ini yang mati. Semoga Allah memberikan balasan sebaik-baiknya dan memberkahi upaya dan kesungguhan yang dilaksanakan oleh panitia demi terselenggaranya acara silaturahmi dan kajian pada hari ini. Kemudian tidak lupa kita pun juga mengucapkan syukur, rasa terima kasih yang besar kepada pihak pemerintah, mulai daripada pimpinannya Pak Camat Pak Haji Muhammad Rashid. Semoga Allah menjaga dan memberikan kekuatan kepada beliau, juga Pak Lurah dan juga para aparatnya, pimpinan pemerintahan lainnya, yang dengan taufik dari Allah beliau-beliau memberikan kelonggaran dan membantu terlaksananya acara yang semoga diberkahi. Ikhwani fiddin jazakumullah, Ketika kita berbicara tentang keindahan Islam, yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang, itu sangat luas yang dijangkau, yang dibahas oleh, artinya tercakup di dalam kalimat tersebut. Sampai dikatakan sehebat apapun seorang penulis, itu tidak akan mampu untuk memaparkan seluruh sisi keindahan Islam. Bahkan seorang ahli balaghah sastra sehebat apapun, sepiawai apapun kemahirannya dalam menguntai kata untuk mengungkapkan keindahan Islam, itu tidak akan mampu. Karena Islam yang akan kita bahas, nah, salah sebagian sisi yang dibahas dalam kesempatan ini, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Islam inilah agama Allah yang Allah turunkan sebagai aturan hidup untuk umat manusia di muka bumi. Turun bersama Adam alaihi salam. Untuk beliau bawa, beliau jadikan aturan membimbing anak cucunya seluruh umat manusia. Dan tidak ada yang berubah ajaran pokok Islam ini sampai datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana Allah sebutkan juga dalam Al-Qur'an, kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Dahulu umat manusia itu adalah umat yang satu. Bangsa manusia itu dahulunya adalah satu umat, satu millah. Mereka berada di atas al-haq, mereka di atas tauhid. Bahkan disebutkan oleh para mufassir, sejak Nabi Adam sampai 10 abad manusia berada di atas tauhid, belum mengenal yang namanya animisme, belum mengenal yang namanya dinamisme, apalagi ateisme. Islam sudah dibawa turun oleh Nabi Adam. Kemudian berjalan waktu, manusia semakin jauh dari nubuah, mulai banyak ara, pendapat-pendapat, pemikiran. Walaupun pada masa-masa itu umat manusia masih dibimbing oleh anak cucu Nabi Adam di atas tauhid. Sampai ketika pada masa-masa menjelang Nabi Nuh diutus 5 orang saleh yang dikenal ketika itu, Wat, Suwak, Yaghuts, Ya'uq dan Nasra, memikul tanggung jawab membimbing umat manusia di zaman itu tetap di atas syariat Nabi Adam alaihissalam, di atas tauhid. Meninggal 5 orang yang saleh ini dalam keadaan berturut-turut berdekatan waktunya. Mulailah manusia terpecah, digelincirkan oleh syaitan hingga mereka terjerumus ke dalam penyimpangan. Rusaklah akidah, rusaklah tauhid. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan rahmatnya, menetapkan dirinya sebagai zat yang memiliki rahmat, kasih sayang yang sangat luas. Allah tidak biarkan manusia yang diciptakan oleh Allah pada asalnya untuk beribadah kepada Allah berlarut-larut tenggelam dalam kesesatan mereka berbuat syirik. Maka Allah utuslah Nabi Nuh alaihissalam. Dan setelah itu berturut-turut sepeninggal Nabi Nuh, dilanjutkan oleh anak cucu beliau, yaitu orang-orang yang beriman yang diselamatkan oleh Allah bersama beliau di atas perahu beliau yang Allah perintahkan untuk beliau buat, mereka kemudian berkembang biak ke seluruh penjuru dunia, dan berturut-turut pula Allah mengutus di setiap umat seorang nabi atau seorang rasul untuk mereka tetap beribadah kepada Allah, menjalankan tugas-tugas mereka. Itu salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan membiarkan umat manusia yang Allah jadikan sebagai khalifah di muka bumi ini tenggelam begitu saja, menyimpang begitu jauh dari tujuan mereka diciptakan. Hadirin rahimakumullah, itulah nikmat, di antara nikmat-nikmat yang Allah, sangat besar yang Allah berikan, yang Allah limpahkan kepada manusia. Nikmat dinul Islam yang merupakan ajaran para anbiya, ajaran para rasul, yang kemudian disempurnakan ajaran-ajaran tersebut oleh Nabi kita Muhammad melalui diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beberapa bulan sebelum beliau wafat alaihi salatu wasallam, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan kesempurnaan Islam, yang dengan ayat ini Islam berarti tidak membutuhkan revisi, edit ataupun direnovasi, penambahankah ataukah pengurangan. Allah turunkan di hari yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia, pada saat-saat menjalankan ibadah yang sangat mulia, wukuf di Arafah, di hari Jumat, di hari Yaumul Hajjil Akbar, di tempat yang sangat mulia, di tanah suci Mekah. Allah turunkan firman-Nya yang sampai dikatakan oleh seorang Yahud kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, seandainya turun kepada kami, seandainya ayat itu turun kepada kami, kami jadikan dia sebagai hari raya, hari untuk bersenang-senang. Ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ayat yang ketiga dalam surat Al-Maidah, ketika dia membacakan, Amirul Mukminin mengatakan, "Na'am." Ya, aku tahu hari itu turunnya, di mana turunnya, kapan turunnya. Ketika Rasulullah SAW wukuf di Arafah, di hari Jumat, Yaumul Id, hari raya sepekan tiap pekan kaum muslimin, dan ketika mereka sedang wukuf di Arafah, turun ayat tersebut. Ayat ini jadikan acuan oleh para ulama, ahli sunnah terutama, bahwa dengan ayat ini turun menunjukkan bahwa Islam itu sudah sempurna, tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan, sisipan. Ayat ini turun sebelum Rasulullah SAW wafat, beberapa bulan sebelum Rasulullah SAW wafat. Secara logika, seandainya memang ada perubahan, tentu akan Allah turunkan ayat lain untuk merevisi, untuk menasikh, menghapus apa yang telah pernah beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan, atau yang pernah Allah turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata tidak. Ayat itu tetap sebagaimana yang kita baca sampai sekarang. Ikhwani fi din, jazakumullah. Oleh karena itu, maka hendaknya kita kaum muslimin, terutama ahlus sunnah, lebih-lebih merasa bangga dengan agamanya, merasa mulia dengan keyakinannya, merasa gembira dengan manhajnya, karena agama ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang menyeluruh, tidak hanya membahas aturan-aturan ibadah, hubungan antara kita dan Allah, tapi juga mengatur hubungan antara kita dengan sesama, antara kita sesama manusia, juga antara kita dengan lingkungan, dengan alam, bersikap terhadap binatang atau yang lainnya. Subhanallah, diatur dalam Islam. Tidak hanya segi manusianya yang diperhatikan, hak-hak mereka. Bahkan bukan hanya dari segi mereka yang setingkat dengan kita, bahkan yang lebih rendah pun Islam mengajarkan untuk kita memperhatikan hak-hak mereka. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menurunkan, memperingatkan setelah perintah yang disebutkan oleh para ulama, ayat ini tentang huququl asyrah, hak-hak yang 10, hak azasi yang harus diperhatikan oleh setiap individu. Hak yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga rasulnya. Kemudian hak kedua orang tua, kemudian kerabat, kemudian seterusnya, anak yatim, orang miskin, kemudian tetangga, kemudian bahkan sampai kepada bawahan, orang-orang yang kita berada di bawah tangan kita, dari pegawai, pekerja, buruh, bahkan budak. Untuk tidak boleh kita kelantarkan hak-hak azasi mereka. Ya, semua itu adalah perintah dari Allah, bahkan juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ikhwani fiddin azakumullah, pada kesempatan ini yang kita soroti, ya mungkin kita singgung dalam kesempatan yang singkat ini, keindahan Islam, agama yang penuh rahmat ini dalam urusan pembinaan atau membina keluarga atau rumah tangga, sebuah prototip ataupun masyarakat yang kecil sebagai cikal bakal asal masyarakat yang lebih besar dan lebih luas, yang ini bermula Islam sebagai agama yang penuh rahmat, mengajarkan dan mengingatkan kepada kita yang kita semua juga sebetulnya sudah paham, tapi untuk mengingatkan kita kembali faedah yang juga kita selalu hafal dan tertanam dalam diri kita, melindungi, menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Ini bukan hanya dalam urusan kesehatan, bahkan juga dalam urusan rumah tangga, kehidupan yang akan membawa dia kepada akhirat. Islam mengajarkan kepada kita untuk memulai dari yang pertama, yaitu husnul ikhtiyar. Jangan salah pilih dalam mencari pasangan hidup. Ketentuan-ketentuan yang diajarkan dalam Islam, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara, perlu untuknya selalu kita ingat. Perintah dari Allah untuk kita menjaga diri kita lebih dahulu dari neraka, sebelum kita menjaga keluarga. Dia menunjukkan kepada kita untuk kita bersiap membenahi diri masing-masing, rijalan wa nisa'an, pria dan wanitanya, mereka membenahi diri, memperbaiki diri, berupaya melindungi dirinya, mengambil sesuatu untuk menjaga dirinya dari murka dan azab Allah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah bertakwa kepada Allah dengan semua pengertian takwa yang sudah kita pahami, mentaati Allah, menjalankan semua perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, maka akan Allah bimbing dia, diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan pasangan yang sesuai. Karena Allah menyebutkan dalam firman-Nya, at-thayyibat lit-thayyibin wat-thayyibun lit-thayyibat, perempuan-perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik pula. Maka masing-masing pihak, sebelum mereka mencari pilihan, meniti, melihat kepada dirinya, ingin dia mendapatkan pasangan yang ideal, yang sangat yang baik, yang saleh, tapi dirinya tidak memperbaiki diri, tidak memulai. Kita diingatkan juga dalam hubungan pergaulan, ya, ini juga salah satu diantara bentuk rahmat Allah, indahnya Islam. Rasulullah mengingatkan, matalul jalisi saleh, perumpamaan-perumpamaan untuk orang-orang yang teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek. Teman duduk yang baik itu seperti pembawa misik. Kamu tidak hanya dapatkan baunya, tapi juga mungkin dia memberikan hadiah kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi itu darinya. Kalau ini dalam hubungan kita dengan sesama, yang itu pun hanya sementara mungkin, bagi lebih-lebih tentunya dengan hubungan yang akan membawa kita kepada akhirat. Nah, hubungan keluarga, betul-betul memilih pasangan hidup yang itu merupakan tempat kita menyimpan rahasia kita, yang dengan itu kita menjaga kehormatan kita. Makanya dianjurkan untuk meneliti, menanyakan tentang kabar calon tersebut, bahkan sampai pada tingkatan juga dibolehkannya kita melihat apa yang membuat kita tertarik, di samping perilakunya, budi pekertinya, nasabnya. Nah, kecantikan misalnya salah satu yang juga perlu diperhitungkan. Itu juga termasuk salah satu yang membantu membawa untuk kedekatan pasangan suami istri tersebut. Kemudian, ikhwani fi din azakumullah, adapun dalam masalah hukum, kemudian ahkamnya nikah, ya mungkin tidak akan kita bahas di sini, tapi ada hal yang lebih penting untuk kita mengingat kembali maqasid ataupun tujuan dari pernikahan itu. Kenapa sampai disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan itu merupakan sunnah para anbiya warusul, seperti disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyah, dan telah kami utus para rasul sebelum engkau wahai Nabi, dan kami jadikan untuk mereka pasangan, ini istri-istri dan anak keturunan. Itu salah satu di antara maqasid yang sesuai dengan fitrah manusia. Nah, ini yang akan kita singgung dalam kesempatan ini untuk menambah kenapa kita harus menikah, kenapa kita berupaya untuk mereka yang sudah menikah menjaga keutuhan rumah tangganya. Karena dari situlah nanti ketika rumah tangga itu betul-betul terbina di atas aturan-aturan Islam, akan mencetak, menghasilkan orang-orang yang akan membentuk masyarakat yang lebih besar, yang betul-betul rahmatnya masyarakat tersebut, masyarakat yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah memilih pasangan, nah, ketika mereka melakukan pernikahan, membentuk keluarga, atau sebelum itu, hendaknya ingat, di antara lima maqasid nikah yang pertama adalah mewujudkan generasi penerus, takthirul umam. Ini di antaranya yang paling penting, di antara yang penting-penting, ini termasuk yang paling penting, takthirul umam, memperbanyak umat. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, dari Ma'qil bin Yasar, beliau memerintahkan. Kata para ulama, kalau perintah dari beliau itu kemasannya juga wajib sampai tidak ada hal-hal yang membalingkannya kepada selain itu. Tidak ada ijma ataupun dalil lain yang membelok-belokkannya. Beliau memerintahkan tazawwajul wadud wal walud. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahilah oleh kamu wanita-wanita yang penyayang. Sayang dia kepada suami, pun sayang juga kepada anak-anaknya. Punya sifat penyayang. Al walud yang subur. Yang sangat memungkinkan untuk dia melahirkan. Itu yang dianjurkan. Ini dikatakan oleh Al-Munawi rahimahullah, salah seorang tokoh ulama mazhab Syafi'iyah. Ini adalah hafun azim, anjuran yang sangat besar. Ala hirsin ala takfiril awlad, untuk memperbanyak generasi. Wa fi dhinnihi, dan secara tersirat itu dilarang oleh menurut beliau, dilarang untuk azal. Ya, walaupun itu perkara yang boleh memang. Tapi kata beliau diingatkan, tapi semestinya seharusnya dia mengutamakan, mengedepankan kemuliaan atau perintah aturan syariat yang dikehendaki, yang sangat disukai oleh syariat, daripada keinginan pribadinya, syahwat dirinya. Itu diantara maqasid sehingga dia memilih wanita-wanita itu adalah wanita yang memang punya sifat penyayang dan subur. Penyayang sehingga nanti akan mudah ketika dia punya anak, dalam di tengah-tengah keluarganya pun terbentuk keluarga yang penuh dengan ketenangan dan kasih sayang. Dalam keluarga tersebut penuh berkah. Ini disebutkan dalam sebuah riwayat, kalau Allah memberikan atau ketika Allah memberikan kelemah lembutan kasih sayang dalam sebuah keluarga, itu menunjukkan bahwa Allah memberkati keluarga tersebut. Allah memberkati keluarga tersebut. Dalam hadis yang mungkin masyhur kita kenal. Nah, arifq, kelemah lembutan itu kalau diletakkan pada sesuatu, itu pasti akan memberikan keindahan dalam setiap urusan. Kalau dia hilang, maka pasti akan membuat buruk sesuatu tersebutnya ini. Hilang darinya sifat arifq. Inna rifqa la yudha illa shay'in fi shay'in illa zana wa manuzi aminhu illa shan. Arif ketika diletakkan kepada segala sesuatu apapun juga dia, maka itu akan membuat indah. Tapi kalau dia dicabut hilang, maka dia akan membuat jelek. Lebih-lebih dalam urusan pembinaan di dalam rumah tangga yang kita sangat butuh kelemah lembutan kasih sayang di dalam mendidik dan membina keluarga. Dan itu sebetulnya ikhwani fiddin azakumullah, banyak sudah kita dapatkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perilaku yang baik, tuntunan adab, memperhatikan hak pasangannya masing-masing telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam hal-hal yang sekecil apapun. Yang itu akan menjadi teladan dan ditiru oleh anak-anak kita yang ada di dalam rumah kita, di bawah asuhan kita. Mereka melihat, mereka mendengar, mereka memperhatikan, dan itu akan tertanam, membentuk watak dia juga. Nah, kita berlindung, kita berusaha untuk membenahi diri. Dalam upaya untuk membentuk masyarakat yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maqasid atau mungkin bisa dikatakan hikmah dari pernikahan itu membentuk keluarga sakinah atau berkeluarga atau rumah tangga ini. hendaknya jangan kita memikirkan dalam urusan hanya sekadar memuaskan syahwat. Ketika dia mulai memilih, ketika dia mulai terbetik untuk membentuk rumah tangga, hendaknya kita masing-masing ingat, entah yang pertama atau yang kedua atau yang berikutnya, dia ingat bahwa yang dia laksanakan ini adalah imtithalan li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam yang tadi, azwajul wadudal wal. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping ayat hadis itu juga ada perintah Nabi yang lain dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ya ma'syaral shabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Perintah untuk menikah bagi mereka yang sudah mampu lahir dan batinnya. Ini yang diingat hendaknya kita ketika melaksanakan hal ini, walaupun ini ada perkara yang mubah, agar ini menjadi sesuatu yang menjadi bernilai ibadah, kita niatkan karena Allah. Kita niatkan karena untuk melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu merupakan sunnah pula para sunnah para anbiya wal mursalin. Kemudian maqasid yang berikutnya adalah tahsinul fard. Yang ini juga dikatakan oleh mereka, nah, untuk membuat marah syaitan. Setelahnya, untuk membuat marah syaitan. Tahsinul fard atau tahassun minasyaitan. Bisa tahsin, yakni menjaga, nah, melindungi, menjaga kehormatan, menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, juga tahassun lil minasyaitan, menjaga diri, membentengi diri dari syaitan. Hal-hal ini disebutkan karena ikhwan fil din azakumullah, karena sesungguhnya perjalanan kita datang kepada Allah itu subhanahu wa ta'ala bukan hanya dari sisi lahiriah, kita ibadah, sholat, puasa, zakat, hal-hal yang lainnya. Tapi yang paling penting, ikhwan fil din azakumullah, perjalanan yang paling diperhatikan adalah qulubuna, perjalanan hati kita. Lahiriah mungkin bisa kita sama, bisa kita sempurnakan karena mungkin bisa karena faktor yang lain, terlihat oleh orang lain. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah batin kita, yang perlu untuk mendasari semua kegiatan lahiriah kita. Kalau hati itu terkotori dengan berbagai macam penyakitnya, akan memperlambat jalannya datang kepada Allah. Nah, salah satu penyakit yang berbahaya yang bisa membuat hati itu rusak, lepasnya pandangan mata. Lepasnya pandangan mata. Tidak ada keinginan untuk menundukkan pandangan mata, apalagi untuk menjaga kemaluan. Nikah itu akan membuat seorang yang aghaddu lil basar. Bagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, membuat dia terlindungi. Sehingga hatinya menjadi lebih bersih, menjadi lebih bersih, lebih takwa. Yang itu akan membantu untuk dia mendorong, membuatnya semangat dalam semua bentuk ketaatan. Kita ingat Rasulullah SAW menyebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah, wa idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza balagha wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa dia di dalam tubuh manusia itu ada segumpal atau sekerat daging, yang apabila dia baik maka baik pula tubuh tersebut, dan kalau dia rusak maka rusak pula anggota tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb. Hati itu terkotori dengan lepasnya pandangan mata, tidak mampu dia menahannya, melihat apa yang tidak boleh dia lihat. Di antara bentuk-bentuknya disebutkan oleh para imam kita, orang itu jadi malas untuk melakukan ketaatan, malas untuk kepada kebaikan, lamban karena kesatnya, kotornya hati tersebut. Seperti diingat disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan ayat, walau aradul khuruj la addu uddatan walakin karihallahu bi'athahum fatabbathahum. Kalau orang-orang munafik itu mau, memang mau keluar, pasti akan mereka siapkan peralatan perlengkapan untuk berangkat jihad. Tapi Allah tidak suka mereka bangun, mereka bangkit. Tidak suka mereka bangkit karena kotoran yang ada dalam hati mereka, maka Allah tahan mereka sehingga mereka tetap duduk tinggal bersama orang-orang yang tinggal. Nah, kita pun juga demikian. Kenapa begitu malas, begitu lambat, berat untuk mengerjakan kebaikan? Nah, maka periksalah. Yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, diperiksa lagi, diteliti lagi. Kenapa? Ketika sudah punya pasangan, sudah ada tempat untuk dia menyalurkan syahwatnya, bisa membuatnya tunduk pandangannya, ternyata masih begitu berat rasanya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Apalagi Rasulullah menyebutkan di dalam riwayat dari Anas bin Malik, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqullaha fi nisfil baqi. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Kalau seorang hamba itu menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka bertakwalah dia kepada Allah untuk melindungi, menyempurnakan separuh yang lain. Mestinya dengan dia menikah itu tersalurkan syahwatnya, teredam pandangannya, nafsunya. Tambah semangat dia kepada kebaikan. Kadang-kadang sebagian kita mungkin merasa masih bulan madu, rasanya malas semua ke masjid. Sholat sunnah pasang ketika mungkin masih, ketika masih bujangnya, masya Allah, saf depan kalau tidak saf kedua, tidak pernah telat. Setelah mulai nikah minggu-minggu pertama, nah, mundur safnya. Ada yang mungkin bahkan terlambat satu rakaat. Peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, falyattaqullah. Atau dalam medan-medan kebaikan yang lainnya. Nah, ini sangat penting. Wani fiddin azakumullah. Kemudian maqasid yang berikutnya adalah al-ifah. Dan orang-orang yang memang punya niat menikah itu untuk ifah, menjaga kehormatannya, itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, "Tsalatsatun haqqullahi 'ala haqqun 'ala Allahi aunahu." Nah, Allah pastikan untuk membantu tiga golongan ini. Yang pertama, mujahid fi sabilillah. Yang kedua, mukatib, budak yang ingin membebaskan dirinya dengan perjanjian dengan majikannya. Kamu bebas kalau kamu bisa menyerahkan sekian harta. Ini mukatib. Yang ketiga, wanakih alladhi yuridul nyapa. Orang yang mau menikah untuk melindungi dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Ini akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah dia dapatkan bantuan pertolongan oleh Allah, dapat pasangan yang baik dengan niat untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin, dia pilih wanita di kalangan yang salihat, atau sebaliknya juga demikian, memilih dari laki-laki yang saleh, maka ingatlah perintah dari Rasulullah SAW tadi, falyattaqullah fi nisbil baqi, untuk dia bertakwa kepada Allah separuh, untuk menyempurnakan separuh yang tersisa. Dengan adanya istri, ada yang membantunya untuk taat. Dengan keberadaan istri, membantu dia untuk menjaga kehormatannya, kemuliaannya. Nah, kemudian maqasid yang berikutnya Nah, adalah upaya untuk mendapatkan ketenangan. Az-zawj sakan. Pasangan atau istri itu adalah tempat ketenangan. Sebagaimana yang Allah katakan, wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dan Allah ciptakan untuknya pasangan agar dia merasa tenang kepadanya. Nah, dia bisa menyalurkan syahwatnya juga. Di samping itu, tidak hanya itu, dia mendapatkan bantuan untuk yang lain dalam hal menenangkan kegelisahannya ketika mungkin dia mendapatkan masalah ataupun yang lain. Nah, kemudian maqasid yang berikutnya, memperbanyak kasratul asyirah, memperbanyak kerabat, memperbanyak keluarga. Karena hubungan suami istri ataupun pernikahan ini membuat terhubungkannya satu kabilah, satu kelompok, satu masa, apa namanya, suku ataupun keluarga dengan keluarga yang lain. Menjadi satu jalinan hubungan yang sangat kuat. Kemudian di samping itu, nah, yang perlu juga kita ingat tadi, bahwa di antara maqasid pernikahan itu adalah memperbanyak keturunan. Tapi sesungguhnya bukan hanya itu, tapi di samping itu, bahwa ketika kita mungkin menikah untuk mengharapkan keturunan yang memperbanyak umat Nabi kita Muhammad SAW, kita pun juga menginginkan manfaat, yaitu bahwa di antara yang maqasidnya atau tujuannya adalah, kalau misalnya Allah berikan rezeki karunia dia anak, anak itu kalau hidup menjadi anak-anak yang saleh, yang menjadi penerus dia, yang mendoakan kebaikan dia, apalagi kalau dididik di atas ilmu, akan menyampaikan, melanjutkan upaya untuk menyebarkan dakwah. Itu yang pertama. Kalau misalnya Allah beri rezeki yang lain, yang itu juga kemuliaan, meninggal dia lebih dahulu dari orang tuanya, bahkan sebelum baliknya, diharapkan anak itu akan menjadi syafi' bagi kedua orang tuanya. Sampai disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, anak-anak bayi ataupun anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia itu damamisul akhir, jannah. Nyamuk-nyamuk atau jentik-jentik nyamuk selalu ada. Ya, jentik-jentik yang di surga maksudnya. Damamis al-jannah, yang mereka itu akan datang menunggu di pintu surga, menyambut dan menarik atau menarik, mencari ayahnya, ibunya, menarik mereka ke dalam surga. Ini diantaranya. Maka ayyuhannas fiddin jazakumullah, kemaslahatan yang besar dalam upaya membentuk, mewujudkan rumah tangga yang seperti ini diatur oleh Islam. Mulai tadi sejak memilih, kemudian ketika melaksanakan upacara pernikahan dengan ketentuan-ketentuannya, bahkan juga dalam urusan rumah tangga yang lain, hubungan suami istri diatur pula oleh Islam, adab-adabnya. Pergaulan juga diatur oleh Islam, adab-adabnya. Bagaimana sikap seorang suami terhadap istrinya, hak-hak apa yang harus dipenuhinya, hak-hak istrinya. Ya, sebagaimana dalam riwayat, dia memberikan pakaian, tempat tinggal, makanan sesuai dengan kemampuan dia. Kemudian hak suami yang harus dipenuhi oleh istrinya, dia taati dalam perkara-perkara yang ma'ruf, sampai dijanjikan oleh Allah lewat lisan Rasulnya SAW, perempuan yang menunaikan sholat 5 waktu, sempurna sholatnya, kemudian dia puasa, kemudian dia taati Allah dan Rasulnya, dan dia taati suaminya, meninggal dunia dipersilahkan dia untuk masuk ke dalam jannah dari pintu mana yang dia suka. Demikian Islam mengatur. Nah, bahkan di dalam sikap hubungan antara suami dan istri dan keluarganya, aturan-aturannya juga sangat ketat. Seorang suami yang jadi qawwam, pemimpin dalam rumah tangga, bukan kemudian dia berhak ataupun yakni pantas untuk berlaku sewenang-wenang terhadap istrinya. Kadang-kadang di sini digambarkan ada yang mereka itu masya Allah di luar rumahnya bergaul dengan saudara-saudaranya yang lain, lemah lembut, santun, tapi ketika dia di dalam rumahnya begitu gampang dia untuk marah dan menang, melampiaskan kemarahannya. Kita ingat di dalam hadis-hadis Rasulullah berkenan tentang pergaulan hubungan antara sesama kita. Para ulama kita menyebutkan al-ihsan, yang di antara al-ihsan itu adalah badlun nada wa kaful ada wa talqatul wajh. Berbagi apa yang kita bisa bagikan kepada saudara, menahan diri, tidak menyakiti, tidak mengganggu, kemudian berseri wajah menyambut bertemu dengan saudara. Itu tidak hanya berlaku di luar rumah, tapi juga dengan keluarga. Kita membantu orang di luar rumah, itu kebaikan, sedekah, lebih-lebih di dalam rumah. Bahkan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, antum kita membantu keluarga, membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah, itu bukan sebuah kehinaan. Bantu cuci piring, mengepel rumah, mengepel lantai, menyapu, bahkan mungkin menjahit, menyetrika bajunya sendiri, itu bukan sebuah kehinaan, bahkan kemuliaan. Bahkan satu sisi, kalau ketika dia paham ternyata ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW, dia melaksanakan itu, berarti dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah disebutkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, biasa pekerjaan-pekerjaan yang beliau lakukan di rumah, membantu istrinya, mungkin bahkan menjahit sendalnya sendiri, bajunya yang robek, rusak. Itu dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Kenapa kita gengsi, merasa tinggi, merasa mulia, merasa jatuh derajatnya ketika kita bantu cuci piring, bahkan mungkin membersihkan kamar mandi. Bahkan itu adalah termasuk diantara pelaksanaan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita lihat pergaulan Rasulullah dalam rumah tangga, bahkan pada tingkatan yang subhanallah, kita ingat bagaimana salah seorang istri Rasulullah mengutus pelayannya membawa sepiring kue, makanan, sementara Rasulullah di tempat madunya yang lain, dengan istrinya yang lain. Datang pelayan ini membawa, begitu sampai di rumah dipukul oleh istri yang beliau berada di sana. Pecah piringnya, tumpah makanan. Kalau nak keliru itu dari Bunda Hafsah radhiyallahu anha yang pandai masak, dikirim ke Rasulullah yang ketika itu berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullahnya mengatakan, gharat ummukum, cemburu ibu kalian. Piring tadi diganti dengan piring yang lain yang bagus, dan kemudian makanan tadi diganti dengan makanan. Nah, saat-saat yang seperti itu yang membutuhkan, karena kita mungkin jengkel, tapi ternyata oleh Rasulullah SAW dianggap ini kan sebagai sesuatu yang perkara yang ringan. Bahkan ini, kalau kita lihat juga pergaulan beliau dengan istri-istrinya, beliau nampakkan kasih sayang, kemesraan kepada dengan yang baiklah, yang layak. Luar biasa kalau kita melihat sikap beliau kepada istri-istrinya. Tapi juga beliau punya tegas ketika hanya satu masalah, misalnya Bunda Zainab bintu Jahsy. Nah, kelepasnya ini terlepas bicara menyebut tentang Bunda Sofia bintul Yahud atau seperti itu, Rasulullah tidak datang ke rumahnya sampai lebih mungkin berapa satu bulan. tidak dikunjungi oleh Rasulullah sebagai teguran keras. Ya. Nah, tapi kemudian oleh setelah berapa bulan lewat, entah 4 bulan itu hilang. Kemudian Rasulullah apa, Bunda Zainab bintu Jahsh apa bertobat dan menyerahkan hadiah kepada Rasulullah budaknya. Nah, sampai seperti itu. Bahkan juga kalau kita lihat lagi, nah, bagaimana Rasulullah menampakkan kasih sayang untuk membuat ridha istri-istrinya. Sabarnya beliau menerima atau menghadapi gangguan dari istri-istri beliau. Namanya perempuan, mereka menampakkan cinta mereka kepada Rasulullah, kasih sayang kepada Rasulullah, berebut dan bersaing. Merasa yang satu dilebihkan, yang lain tidak. Mereka kadang juga mereka menjadi ribut. Pernah artinya dalam keadaan mereka mengangkat suara bersama di hadapan Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menanggapi. Nah, sampai ketika pernah suatu ketika mereka mengangkat, meninggikan suaranya dari Rasulullah, lewat Umar memberi salam, terdiam mereka, langsung masuk ke dalam hijab. Rasulullah tertawa, merasa takjub. Di hadapan Rasulullah mereka mengangkat suara, membantah Rasulullah, tapi begitu mendengar suara Umar, terdiam semua. Nah, kenapa kalian tidak lebih segan kepada Rasulullah ketika ditanya oleh Umar? Kenapa lebih segan kepada saya? Karena kamu lebih kasar, kaku. Rasulullah tahan menghadapi. Ini jadi pelajaran, diikuti oleh para sahabat setelahnya. Sebagian ulama menegur, menukilkan riwayat ketika ada seorang sahabat ataupun seorang tabiin mau melaporkan kejadian tentang ribut dia dengan istrinya di rumah, tengkar sama istrinya, datang mau mengadu, minta pendapat, minta nasihat. Begitu sampai di dekat rumah Umar bin Khattab, dengar suara istrinya, suara istri Umar bin Khattab lebih keras membantah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diam. Beliau, orang yang mau bertanya ini tadi, mau konsultasi tadi ini, bingung, tertegun. Amirul Mukminin seperti itu disikapi oleh istrinya, dia sabar. Dia tidak jadi masuk pulang, kembali ke rumah. Tahammul, tenggangan, mampu untuk meredam, menahan diri. Sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah SAW, mereka adalah nafisatu aklin wa dinin. Kita yang diperintahkan, yang diberitakan oleh Allah sebagai qawwam, yang membimbing mereka. Jangan juga, jangan artinya mereka sudah naik seperti itu, kita tambah ikut memuncak, ikut-ikutan panas, ikut-ikutan marah. Itu yang menyebabkan hancurnya, berantakannya rumah tangga, sehingga anak-anak terlantar. Upaya untuk membina masyarakat yang baik, yang diridhoi oleh Allah, akhirnya putus di tengah jalan. Apa yang istilahnya kita dengar dahulu, broken home, rumah tangga yang hancur, anak-anak ya, yang kecewa dengan kedua orang tuanya, cari hidupnya masing-masing, bisa jadi pangkalnya adalah sebab dari kita sendiri. Maka ikhwanifiddin azakumullah, setelah menikah berarti telah menyempurnakan separuh agama, maka bertakwalah kepada Allah untuk menyempurnakan separuh yang lain. Nah, dengan cara inilah, dengan bekal takwa inilah kemudian kita berupaya untuk membentuk masyarakat yang diridhai oleh Allah. Dengan upaya ini kemudian kita akan mendapatkan rahmat pula dari Allah, diridhai oleh Allah, dan dimudahkan dalam urusan berikutnya setelah nanti untuk membentuk, mendidik anak-anaknya untuk menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sekilas atau mungkin banyak pengantar yang bisa Anda sampaikan di sini untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa pernikahan itu bukan hanya kita menyalurkan syahwat untuk mendapatkan pasangan, tapi lebih dari itu kita niatkan untuk sebagai bentuk pelaksanaan perintah dari Rasulullah SAW, wujud kecintaan kita kepada beliau. Dengan apa? Menambah, memperbanyak generasi yang akan menambah, melanjutkan perjuangan dakwah, lebih-lebih untuk kepentingan kita. Kalau kita punya anak yang bisa kita didik sampai besar, sampai dewasa dengan ilmu dan takwa, akan mendoakan kita dan kebaikan bagi umat. Kalau misalnya mereka diambil oleh Allah sebelum mereka balik, itu juga keuntungan bagi kita, simpanan buat kita di akhirat. Nah, sama laki-laki dan perempuan. Bahkan yang perempuan banat, itu banyak keutamaannya. Kalau disimpulkan, bahkan disebutkan, kalau kita mendapatkan anak laki-laki itu adalah nikmat, tapi mendapatkan anak perempuan itu adalah kebaikan. Nikmat pasti ada pertanyaan. Nikmat ada pertanyaan. Ya. Nah, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kebaikan, masya Allah, mereka kita bisa mendidiknya, itu akan menjadi tameng, perisai buat kita dari neraka. Itu diantara keindahan-keindahan Islam di dalam upaya untuk membina rumah tangga. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan Allah berikan taufik kepada kita untuk mewujudkannya, memperbaiki diri, terutama mungkin kita halal dalam perjalanan kita melaksanakan pembinaan selama ini, kita bertobat kepada Allah dan kita kembalikan, luruskan niat untuk kita betul-betul mewujudkan, berupaya untuk membina keluarga yang lebih baik, sehingga Allah betul-betul memberikan rahmat kepada kita, menjadikan anak-anak kita menjadi orang-orang yang betul-betul dapat melanjutkan upaya untuk menyebarkan dakwah yang penuh berkah ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.